Ketika membedah wayang itu, wah ini harus dibedah memakai lakan ini. Tuh, teori psikologinya lakan. Atau nanti dengan epistemologinya siapa itu. Nah, kita itu lalu opo, opo mbien ki simbah-simbah kita itu tidak metodologis, Pak. Iya. Sampai sekarang itu apa naskah-naskah yang berasal dari asrama dulu yang kemudian itu diwarisi oleh para apa di pesantren-pesantren itu. Nah, kakek saya kan masih punya pesantren di Kota Gede. Nah, waktu itu masih menyimpan naskah banyak itu. Nah, itu dari situ. Jadi okay. Di rumah itu ada dua macam itu. Oke. Okay. Saya agak teknis dulu tapi nanti saya akan bertanya yang agak kualitatif Mas. Yang teknis gini. Sebenarnya yang disebut naskah kuno itu ada ukuran abadnya enggak, Mas? Ada mas, ada itu. Maksudnya itu harus berapa abad untuk disebut kuno itu loh mas? Ya, kalau apa maka di Indonesia sekarang ini ada pembagian itu ada naskah kuno, ada naskah klasik. Ya. Itu, nah yang kuno itu paling tidak itu sampai abad 14. Sesudah itu sudah disebut naskah klasik itu termasuk apa? Oh yang jadi kuno ini lebih muda daripada klasik. Lebih tua. Yang klasik itu 14. Dan ini meliputi dari pesantren-pesantren itu. Ya sudah disebut naskah-naskah klasik. Keraton-keraton ini semua menyimpan naskah klasik. Ya. Mohon maaf Mas Manukal, dalam Islam kan ada yang namanya kitab kuning. Ya. Kalau menurut terminologi Mas Manukal tadi, jadi kitab kuning itu ada yang klasik, ada yang kuno, kira-kira gitu ya. Ya. Soalnya kalau sejak 14 itu kita sebut klasik, tapi sebelum itu kita sebut kuno ya, gitu ya. Berarti ya. Quran itu kuno ya mas? Iya, Quran, jelas. Injil, ya, apa Taurat, itu semua ya. Itu semua ya. Kuno. Sehingga sebenarnya Quran juga memerlukan pengetahuan filologis untuk memahaminya. Sangat ya, jelas, ya mas. Sangat. Jadi makanya kita mengundang Mas Manu ini supaya kita kembali ke keluasan. Ya. Sebagaimana tadi Mas Manu menjelaskan mengenai bedanya Buwono dengan Bawono ya. Dulu kan Sultan Jogja Hamengkubuwono kemudian dirubah atau merubah dirinya menjadi Hamengkubuwono. Mas Manu menjelaskan kalau Buwono itu lebih luas daripada Bawono karena Bawono itu hanya bumi, kalau Buwono itu galaksi gitu ya, ya kira-kira ya. Jadi kita memang bersempit diri terus-menerus Mas. Ya itu memang betul. Nah, sekarang saya mau tanya yang agak sifatnya kualitatif Mas. Jadi selama ini yang kita alami selama merdeka 77 tahun ini sebenarnya apa yang paling Mas Manu prihatinkan, sedihkan dan kecewa terhadap apa yang kita alami dan kita lakukan Mas? Iya. Di luar yang tadi ada terjemahan-terjemahan ya, tadi. Iya. Yang saya sekarang itu sangat prihatin itu Mas. Kita itu menjadi bangsa itu tidak punya karakteristik lagi. Dan tidak berkarakter sama sekali. Kenapa? Karena kita itu sekarang itu apa ya? Hanya anut zaman yang kelakon nih itu. Kalau sekarang baru apa? Baru tren Korea, kabeh dadi wong Korea. Tren Arab, kabeh dadi wong Arab. Inggris dadi orang Inggris semua. Tidak percaya diri. Iya, ndak. Yang punya kita sendiri. Nah, apa sebabnya orang tidak percaya diri? Karena dia tidak tahu dirinya, Mas. Memang. Dan untuk tahu diri inilah filologi penting kan begitu iya kan? Iya itu. Harusnya makanya filologi itu. Penting itu karena kita itu kan butuh tahu diri. Bahkan Tuhan saja mengatakan kalau engkau tahu dirimu maukah engkau tahu aku kan begitu iya, kan. Iya betul. Man arafa nafsa faqad arafa rabbahu. Kalau engkau memahami dan mengetahui dirimu maka engkau mengetahui dan memahami Tuhanmu kan begitu. Iya. Nah, orang Indonesia itu tidak belajar untuk tahu dirinya, tidak belajar untuk mengenali dirinya sehingga pokoknya dia diseret anut grubyuk dan betul. Apa namanya dihembus angin dari luar betul. Ikut gitu ya betul. Kalau pas trennya Korea Korea ya. Trennya Arab ya. Trennya apa namanya Latin gitu ya. Ya itu teraplikasi pada apa saja mas bahwa kita nggak punya karakter itu mas ya paling tidak itu di dalam sekarang ini gampang kok masalah kuliner tuh karena ini makanan Korea baru apa menjamur di mana-mana kemudian apa pakaian begitu. Kemudian perilaku, bahasa gitu ya. Bahasa sehari-hari. Sekarang tuh do rumah sana itu orang Korea semua itu loh. Itu. Jadi gayanya ngomong tuh kayak Korea tuh. Ini loh. yang di lain pihak, yang satu gayanya kaya wong Arab gitu. Nah ini, sehingga apa yang kita punya sendiri itu yang boso Jowo ya, yang dengan penuh dengan apa etika itu udah nggak dihitung itu kayak gitu tuh. Gimana? Selama ini kan ada yang namanya universalisme dan primordialisme, Mas. Jadi dari satu sudut yang lain, Mas, orang kalau kejawa-jawaan itu disebut tidak universal, tidak nasionalis, dia disebut primordialis dan kedaerahan. Padahal kalau dalam sudut yang Mas Manu bilang tadi bahwa kita itu justru lu memang kita dibikin jadi orang Jawa oleh Tuhan kan gitu kan. Ya kita harus mengenal Jawa, baru kemudian mempertimbangkan Korea kita pertimbangkan, Jepang kita pertimbangkan, Arab kita pertimbangkan, tapi kan kita tetap karakternya, kediriannya adalah Jawa misalnya. Ya, masalahnya itu orang tuh enggak mau belajar sejarah ya, Mas. Kalau kita tuh mau melacak sejarah orang Jawa dulu kan kita tuh dulu masuk apa suku apa bangsa Austronesia ya. Ini bangsa ini kan mempunyai kemampuan navigasi ya. Sehingga dia bisa melanglang buana itu loh. Nah, yang namanya orang-orang kita itu menjadi internasional itu sejak zaman purba, sejak zaman apa? Prehistori. Itu. Jadi berarti sebelum Masehi, Mas. Jauh sebelum Masehi. Jauh sebelum Masehi. Kita sebelum sudah navigatif internasional gitu iya, Mas ya. Iya. Yeah. Sehingga apa? Sehingga banyak kemudian yang mereka itu tinggal apa menetap di negara-negara di Asia. Yang saya baru penelitian dengan apa selesai dengan teman dari apa Amerika. Itu kami meneliti DNA itu. Nah, ternyata ada 400 desa di India baik utara maupun selatan. Ternyata DNA kromosom Y-nya itu adalah Jawa. Itu. Nah, berarti apa? Apa kalau sekarang mengatakan dulu kita tuh ada kolonialisme India. Saya jelas enggak lah. Wong yang membawa kebudayaan sana kembali ke Jawa itu ya mereka sendiri, Pak. Ya orang yang dulu mengembara kemudian pulang ke rumah membawa apa yang dia punya. Sementara dia mengambil ya dari sini ke sana lagi. Saya itu kadang-kadang ngomong tapi ngawur, Mas ya. Kalau Mas Manu kan ada penelitian, ada pengetahuan, ada wacana, ada kalau istilah Islam ada sanatnya ya, ada referensinya. Kalau saya kan ngawur, jadi saya itu misalnya gini, Mas. Tapi mudah-mudahan Mas Manu bisa membenahi saya dan mengkritik saya. Jadi misalnya sekarang semua orang di dunia ini kan turunan Nabi Ibrahim. Dari Ismail atau dari Ishak. Jadi kalau orang Israel itu dari Ishak atau sebaliknya ya, saling mengakui gitu ya. Yang mana Ishak, mana Ismail. Kalau Arab dan lain-lain itu Ismail. Nah, saya nekat mengatakan kita bukan turunan kedua-duanya karena Nabi Ibrahim itu turunan kita. Itu saya nekat-nekat ngomong begitu, tapi saya juga bertanggung jawab Mas terhadap hati saya gitu. Jadi kalau melihat fakta dari Mas Manu bahwa secara antropologis ya kita tuh sebenarnya bangsa yang sudah sangat tua dan kita zaman prasejarah sudah punya kemampuan navigasi untuk mencapai seluruh wilayah-wilayah internasional bahkan mungkin sampai ke angkasa luar ya Mas ya. Itu maka omongan saya tadi kan tidak terlalu ngawur-ngawur amat gitu Mas ya. Gitu loh. Jadi kamu turunan Ishak, turunan Ismail, Ibrahim turunan saya, bapaknya aja turunan saya. Saya orang Jawa, saya lebih tua dari itu semua. Dan kalau saya melihat tanda-tandanya, indikator-indikator peradabannya, Mas ya, nalurinya, kayak psikologinya, nilai-nilai segala itu, saya percaya dengan yang saya omongkan itu, Mas. Memang kita sangat sangat tua, Mas. Nah, sampai-sampai saya menuduh gini, Mas. Dalam sejarah dunia, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah kan selalu ada disebut Yunani kuno, Cina kuno, Mesir kuno. Tapi hampir tidak pernah disebut Jawa kuno, Mas. Jadi saya melihat, mencurigai, kayaknya memang ada kecurangan terhadap Jawa, Mas. Dari alam berpikir internasional gitu loh, Mas. Ya, betul. Saya bukan gede membesar-besarkan Jawa, tetapi bagi saya Jawa itu punya kelengkapan sedemikian rupa, Mas, yang tidak dimiliki oleh Barat, Arab, dan bangsa-bangsa yang lain. Karena Jawa wis jangkep ketbien, wis wungkul ketbien, sudah utuh sedemikian rupa apa namanya konstelasi nilainya itu. Nah, maka saya sekarang tanya kepada Mas Manu. Tadi kan Mas Manu mengatakan tanda-tanda kita kehilangan karakter itu bisa pakaian, bisa cara ngomong, bisa urusan kuliner. Nah kalau di wilayah-wilayah yang agak sedikit mendalam atau kualitatif, misalnya pengajaran, kurikulum, orientasi pendidikan, perilaku para profesor, dokter, umpamanya dosen-dosen, terusnya gimana Mas? Wah. Apakah ada tanda-tanda tidak berkarakter itu? Jelas sekali. Malah jelas sekali. Jelas sekali. Sekarang yang namanya apa, pengajaran ilmu sastra misalnya, kalau tidak tahu yang namanya siapa itu Umberto Eco, tidak tahu siapa itu Julia Kristeva, apa kemudian juga siapa itu Nietzsche apa itu? Yeah. Itu enggak itu tidak ilmiah. Kalau Ronggo Warsito, Surya Mentaraman itu kuno gitu. Itu bukan teoritis itu. Itu bukan teoritis bukan, itu ya. Bukan. Itu contoh dari bahwa kita itu enggak punya karakter kedirian kita sendiri, tapi kita selalu mengadopsi apa namanya keyakinan orang menjadi keyakinan kita kan gitu. Nah, sekarang itu ya yang di Fakultas Filsafat itu ketika membedah wayang itu, wah ini harus dibedah memakai Lacan ini. Tuh. Teori psikologinya Lacan. Atau nanti dengan epistemologinya siapa itu. Nah kita itu lalu apa? Apa mbien ki simbah-simbah kita itu tidak metodologis. Iya, makanya. Iya. Di mana-mana saya sudah selalu perjuangkan dalam tanda petik Mas ya. Tapi kan tentu saja teman-teman yang scholar, teman-teman yang terpelajar itu justru yang menjadi apa yang paling sinis kepada yang saya omongkan Mas ya. Padahal saya secara pribadi saya bersedia untuk berperang atau bertanding atau membuktikan apa yang saya omongkan Mas mengenai Jawa itu Mas ya. Meskipun saya tidak punya proses pembelajaran dan pengetahuan atau buku-buku seperti Mas Manu ya, tapi saya secara konstelasi nilai itu ya. Bahkan saya sering banyak sekali Islam memberi ajaran yang orang Jawa sudah tahu sebelumnya Mas. Iya, memang. Itu betul. Itu saya bisa kasih contoh banyak itu. Saya tidak mengatakan Jawa lebih hebat dari Islam enggak, tetapi orang Jawa itu mencari Tuhan sudah lama, mencari hidupnya sendiri sudah lama, mengenali dirinya sudah lama sehingga mereka menemukan banyak hal meskipun tetap harus dikasih legasi atau legitimasi oleh Al-Qur'an misalnya gitu Mas. Tapi Jawa itu sendiri kalau saya menyebutnya kan itu kan tumbuh Mas. Mengkutu ditutupi gitu loh Mas, ada tumbuh ketemu tutup itu. Tapi tumbuhnya sudah sempurna menurut saya gitu loh. Iya, itu apa kok selalu ditutupi itu ya belum lama sih Mas sebetulnya. Iya, ya. Itu. Ya baru 15 abad yang lalu. Nah, makanya. Ya. Tapi itu sebelum juga itu kan untuk Jawa tuh, itu juga baru Mas 15 abad itu ya. Lah iya. Karena Jawa kan prasejarah ya. Iya, jauh makanya. Sebelum itu ya. Iya. Itu. Saya tuh baru saja tuh apa Mas tentang webinar ya. Saya kan mengikuti apa selalu diminta untuk menjadi narasumber tentang webinar itu. Kemarin itu tentang apa peta, pembacaan peta itu. Peta Yogyakarta ini. Nah, saya selalu mengatakan kita tuh cobalah lihat apa yang terjadi sebetulnya. Misalnya apa? Dulu sungai kita tuh seperti apa? Kemudian hutan kita seperti apa? Itu. Di tengah sungai itu ada delta-delta yang di tengahnya ada asrama-asrama itu. Nah, itu apa ketuanya itu mengatakan ini Mas Manu ini satu-satunya orang yang sampai sekarang terus memperjuangkan tentang Jawa ini. Sementara di tempat yang lain orang tidak mau begini loh.